pikir urang geus teu sahaluan katresna ka pengkas ku cinta nulian. Endah carita katukang teu jadi beung berat rasa kasalira. Bentang nusa sarina geningan kieu.